بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Maka ya ikhwah, kita lanjutkan pembahasan mulakhas qaidul lughatil arabiyahnya sampai di halaman 193 dari jilid kedua ataupun juz kedua. 195 ya. Halaman 195 dari juz kedua. Yani juz qaidul sarfi. Tepatnya sampai di al-masdarun mim ya, poin keempat. Sedikit kita ulangi bahwa fasal kita ini adalah fasal isim ditinjau dari sisi tarkibnya. Isim dilihat kepada tarkibnya, yang mana kata beliau di sini itu ada dua bahagian, ada dua kisem. Ada yang disebut dengan kisem jamid, ada yang disebut dengan kisem mushtaq. Nah, kita masih bahas di ranah jamid. Masih membahas kisem yang jamid, di mana jamid itu terbagi lagi ternyata kepada dua macam lagi. Terbagi kepada dua macam, yaitu ada yang disebut dengan jenis isim dzat, jadi ada yang jamid berjenis isim dzat, dan ada yang jamid berjenis isim makna yang juga biasa dikenal dengan masdar. Nah, kemudian masdar sendiri ternyata juga bermacam-macam. Ada masdar ya, masdar asli gitu ya, masdar sesungguhnya. Kemudian yang kemarin masdar yang sesungguhnya ini ada yang masdar lil fi'lis sulasi, ada yang masdar lil fi'lir ruba'i, ada yang masdar lil fi'lil khumasi was sudasi. Kenapa ada untuk fi'il sulasi, ada untuk fi'il ruba'i, dan ada untuk fi'il khumasi dan sudasi? Karena wazannya berbeda-beda. Namun sebetulnya ketiga jenis ataupun ketiga macam masdar tersebut itu hakikatnya sama, wazannya saja yang berbeda, yaitu masdar asli ya, namun hakikatnya sama, hanya wazannya saja yang berbeda. Nah, poin keempat ini ya, ini hakikatnya sudah mulai berubah gitu ya, sekalipun maknanya tetap sama ya, sekalipun maknanya tetap sama di sini, tapi sudah mulai berubah. Di mana ini dikenal dengan al-masdaru mimi. Jadi bukan masdar yang sesungguhnya lagi atau masdar yang aslinya lagi ya, namun ini dikenal dengan al-masdarul mimi, al-mimiyu. Ini ya unisbah. Kalau di Indonesia kan ya masdar-masdar seperti yang sudah biasanya kita ketahui maknanya sumber ya, kan. Kemudian mim itu maksudnya huruf mim ya, yang bersifat mim gitu maksudnya, yang dinisbahkan kepada huruf mim gitu. Nah, itu lain maksud dengan al-masdarul mimi. Jadi kenapa dia digelari dengan al-masdarul mimi ya, karena seperti yang dijelaskan oleh beliau di sini, masdarun mabduun bimimin zaidatin ya, karena dia dimulai dengan huruf mim. Jadi nisbah itu biasa ya. Oleh karena itu, kalau memang kita thiqah terhadap pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya berarti artinya tidak salah jika kita digelari dengan Wahabi seperti yang diakui oleh Syekh Ibnu Baz. Enggak ada yang salah dengan gelar itu. Karena memang itu nisbah, seperti masdar ini akhirnya dinisbahkan dengan digelari dengan masdar mimi kan. Dikarenakan diawali dengan huruf mim selalunya. Berbeda dengan masdar yang sebelumnya kita bahas, itu dia tidak punya kekhususan. Nah, masdar mim ini dia punya kekhususan, dia harus diawali dengan huruf mim. Masdar mim ini enggak termasuk masdar asli ya. Seperti dikasihkan itu kan ada. Iya. Yeah. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan. Iya, benar. Masuk di situ masdar mim. Iya benar, masuk ke dalam tasrifan. Jadi sebenarnya masuknya suatu sighah ke dalam tasrifan itu bergantung pada si pentasrif ataupun si penulis kitab tasrifnya kan gitu, penulis sarafnya. Ada di antara mereka yang tidak memasukkan fi'il majhul, baik itu yang madhi maupun yang mudhari. Apakah berarti artinya dia tidak asli? Sebenarnya kata asli yang saya utarakan tadi itu pun sebenarnya perlu ditelaah lagi ya. Enggak terlalu tepat juga. Maksud saya asli di sini dia enggak punya embel-embel gitu, atau dengan kata lain masdarnya mutlak. Makanya dikenal dengan maf'ul mutlak kan gitu. Ya. Ya kan begitu ya. Dikenal dengan maf'ul mutlak. Sama dengan maf'ul mutlak. Iya, iya, iya benar. Makanya dikenal dengan maf'ul mutlak. Jadi masdarnya itu mutlak. Kalau ini kan dia ada kaitnya, masdar mimi, masdar sina'i, masdar masdar marrah, masdar hay'ah dan sebagainya. Kan gitu. Nah, itu kan dia ada kaitnya. Enggak. Gitu lah kira-kira. Nah, jadi sah-sah saja ya jika memang mau kan ya. Sah-sah saja jika antum ketika mentasrifkan fi'il, antum masukkan masdar sina'i. Ya misal jala saya jelisu julusan, kemudian masdar mimnya iya majelas, kemudian masdar sina masdar sinainya jilsa kan begitu. Bukan masdar sinai, masdar ismu marrahnya jilsa kan iya, ataupun hayah ya jilsa marrahnya jalsa kan begitu. Ya enggak ada masalah sebenarnya. Jadi fa'ala yaf'il jalasa yajlisu julusan wa majlasan wa jilsatan wa jalsatan. Ya begitu. Nah demikian. Wallahu a'lam. Ya karena memang masalah shighah itu masuk atau tidak masuknya ke dalam apa namanya? Ke dalam tasriful usul sebetulnya tergantung si pentasrif ya. Nah demikian. Ada banyak shighah yang dia itu urgen ya, maksudnya bukan anak tiri, namun tidak masuk ke dalam tasrif usul. Seperti apa? Isim tafdil itu urgen itu, maksudnya itu bukan anak tiri ya, dari sirah-sirah kalimah yang ada, dari sirah kalimah yang ada, sirah mubalaghah ya, sirah mubalaghah itu juga bukan anak tiri, bukan sirah yang dianaktirikan, tapi tidak terdapat di dalam tasrif usul. Sifat musyabbah juga demikian, enggak terdapat di dalam tasrif usul. Sifat musyabbah tidak hanya muncul dari faula, hanya saja kalau faula memang tidak ada yang isim fa'il, makanya yang langsung muncul sifat musyabbah. Wallahu alam ya. Kalau menurut kitabut tasrif yang kita pelajari itu terkesan mafhumnya tidak muncul dari faula, ya dari bab faula itu isim fa'ilnya yang muncul langsung sifat musyabbah. Nah demikian. Tapi bab-bab yang lain itu ada darinya muncul sifat musyabbah. Ya, keluar darinya sifat musyabbah. Wallahu alam. Kaburah itu maksudnya enggak ada isim fa'il dari kaburah. Langsung sifat musyabbah. Iya, begitulah dia. Iya, langsung dia sifat musyabbah. Jadi enggak ada istilah kabirun begitu. Iya. Itu mafhum dari buku yang di hijau itu ya. Hasan apa? Ahmad Hasan ya. Karangan Ustaz Ahmad Hasan. Baik, jadi kata beliau al-masdaru mimiyu masdarun mabdu'un bimi min zaidatin wa yu'adda nafsa ma'nal masdari. Jadi masdar mim itu ialah ya masdar. Memang masdar begitu. Tapi diawali dengan huruf mim tambahan. Diawali dengan huruf mim tambahan. Dan dimaknai semakna dengan makna master. Nah begitu. Jadi semakna dengan makna master. Iya, wa yu'adda karena kalau dibaca maklum enggak mungkin pakai alif ya. Dan juga ada di, kalau di buku saya dikasih malahan alif tegaknya itu. Iya. Maksudnya kalau misalkan dia ini maklum, pastinya tulisannya ya ya. Ada titiknya. Berarti kan bacaannya yu'addi kan gitu. Nah, ini kan enggak mungkin dibaca yu'addi karena pakai alif. Ya udah mau enggak mau berarti bacaannya yu'adda ya, majhul ya. Dan juga memang yang dianggap ataupun yang di apa namanya itu ya, yang direalisasikan ya, yang direalisasikan semakna dengan makna masdar adalah si masdar mim itu. Jadi kira-kira wa yu'addal masdarul mimiyu nafsa ma'nal masdari. Ya, kira-kira demikian. Artinya naib fa'il dari yu'adda adalah dhamir mustatir yang kembalinya kepada al-masdarul mim. Jadi dan direalisasikan masdar mim ini semakna dengan masdar. Satu makna dengan masdar. Nah, demikian. Seperti ini sifat dari Zaidah. Sifat dari Zaidah. Oh, enggak lah. Itu ada huruf athaf ya. Jadi kalau sifat itu dia enggak boleh diselahi perantara kan gitu. Na'at tidak ada diselahi, jadi na'at, taukid, badal itu tidak diselahi dengan perantara. Nah, yang diselahi tabi' yang diselahi dengan perantara itu cuma athaf. Ya, jadi ini ada waw di sini dan enggak mungkin dia itu na'at ya. Kalau seandainya enggak ada bisa. Iya. Iya, kalau seandainya enggak ada bisa. Iya. Iya, cuma jadinya berarti yang di yu'adda, yang ditunaikan ataupun yang direalisasikan jadinya adalah mim. Sementara yang dimaksudkan bukan mim yang direalisasikan, tapi si masdarul mimi. Kan kalau misalkan dia bimimin zaidatin tu'adda, jadinya kan begitu. Berarti yang ditakdiahkan itu adalah mim zaidah. Jadi mim zaidah ditakdiahkan semakna dengan makna masdar. Yang enggak mungkin mim semakna dengan makna masdar kan begitu. Yang semakna dengan makna masdar adalah masdar miminya. Nah, makanya oleh karena itu enggak mungkin ini bisa dijadikan sebagai na'at. Nah, sehingga apa? Digunakanlah huruf athaf untuk menunjukkan ya entah ini dikatakan sebagai waw istinaf atau bisa juga dinyatakan sebagai waw athaf jumlah kepada jumlah. Wallahu a'lam. Jadi kalau tidak ada waw-nya akan merusak tujuan ya, qasad. Nah, demikian. Akan merusak makna. Atau jumlahnya kan enggak mesti jumlah. Iya. Iya. Tapi kalau atau fi'il ke fi'il itu iya. Atau fi'il ke fi'il. Adapun jumlah ke jumlah itu tidak harus fi'liyah, jumlah fi'liyah. Baik itu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Baik. Wa yusahu al-masdarul mimiyyu min al-fi'li ats-tsulatsi 'ala wazni maf'al. Terkait sighah masdar mim ya, dari fi'il tsulatsi itu berwazankan maf'alun illa idza kana al-fi'lu awwaluhu harfu 'illatin. Ya, illa idza kana al-fi'lu awwaluhu harfu 'illatin. Benar nih bacaan saya. Saya baca tadi illa idza kana al-fi'lu, ini secara refleks aja ya. Illa idza kana al-fi'lu awwaluhu harfu 'illatin. Nah, benar itu bacaan saya. Benar ya? Harfa. Hah? Harfa seharusnya ya gitu ya. Harfa, iya. Ya, harfa ya. Baik. Iya, Pak Rudi. Harfa. Pak Saif. Illa idza kana al-fi'lu awwaluhu harfu 'illatin. Itu bacaan saya tadi. Nah, kira-kira ada yang perlu dikoreksi enggak bacaan itu? Harfa ya. Kenapa harus harfa? Biar ada khabar kana begitu. Oh, baik. Iya. Karena kalau dibamahin semua yang mana jadi khabar kana kan begitu ya. Iya enggak, Pak Saif? Iya, benar ya? Benar. Kalau semuanya dibamahin tentukan berarti jadinya mana tuh khabar kana? Kalau semua pada kita bamahin kan begitu. Illa idza kana al-fi'lu awwaluhu harfu 'illatin. Awaluhu itu nanti dulu. Benar dulu. Kita pecahin dulu. Khabar kananya jumlah. Iya. Baik, jadi memang tidak ada yang perlu dinasofin di situ. Semua dibamahin. semua dirofain. Kenapa? Karena yang menjadi khabar kana adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtadanya awal, khabarnya harf. Jadi ya berarti mau enggak mau karena awal mubtada ya marfu, karena harf mubtada ya marfu, kan begitu. Lalu mana khabarnya kana? Jumlah yang jadi khabarnya kana. Iya kan Mas Santo? Ya, sepakat? Baik, masyaallah. Karena enggak mungkin kan harfnya jadi khabarnya kana. Yang menjadi khabarnya kana memang jumlah ismiyah awaluhu harfun. Ya. Jadi awalnya adalah huruf illah. Nah, ini menjadi khabar al-fi'lu. Iya, dan robitnya kita temui. Mana robitnya? Dhamir ha yang ada di awalu, yang kembali kepada al-fi'l. Nah, masuk kana, maka berarti jumlah ismiyahnya pun menjadi khabar kana fi mahalli nasbin. Kan begitu. Baik, il illa idza kana al-fi'lu awwaluhu harfu 'illatin fayusaghu ala maf'il. Jadi tadi dikatakan bahwa sighah masdar mim dari fi'il sulasi itu sebenarnya adalah atas wazan ataupun berwazankan maf'alun, kecuali jika seandainya fi'ilnya itu huruf awalnya adalah huruf 'illah. Nah, huruf awalnya huruf 'illah ini kalau dari apa namanya pembahasan bina'ul fi'il, ini bina apa ini? Ya benar, bina mu'tal, tapi kan bina mu'tal ada lima macam. Ini bina, misal sama, iya. Baik. Jadi ada dua bina ya. Pokoknya yang awalnya huruf illah katanya. Nah, kenapa dia di sini tidak menggunakan kata idza kanal fi'lu misalan, kan gitu ya? Karena memang tidak hanya misal saja yang awalnya huruf illah, tapi juga ada bina multawi. Jadi ucapan ini jauh lebih mencakup. Oleh karena itu dia katakan illa idza kana al-fi'lu awwaluhu harfu 'illatin, kecuali jika fi'ilnya tersebut huruf awalnya maksudnya adalah fa'ul kalimah ya. Jika fa kalimahnya berupa huruf 'illah. Dan fa kalimah yang berupa huruf 'illah itu adalah misal sama multawi. Ya, lafif mafruq. Nah, begitu. Yang fa'ul kalimahnya dan ain kalimahnya yang fa'ul kalimahnya dan lam kalimahnya huruf illah. Maka sighahnya itu berwazankan maf'ilun. Jadi bedanya sedikit saja, maf'alun sama maf'ilun. Aslinya maf'alun, kecuali jika dia bina misal dan bina multawi, maka maf'alun. Baik, jelas? Contoh arada ra'ya arada apa ikhwah? Mengungkapkan ya? Oh ya, berarti arada ra'yahu. Arada ra'yahu ma'aradan. Ya, arada ra'yahu ma'aradan. Nah, arada ini bukan fi'il misal dan bukan fi'il multawi. Maka berarti ma'aradan. Iya, maf'alan. Kan begitu. Sementara ini contoh lain lagi ya. Laqad kana di kalamihi, ya laqad kana li kalamihi mawqi'a afwan. Laqad kana li kalamihi mawqi'u hasanin. Nah, mawqi' karena waqa'a adalah iya. Ya, kan begitu. Apa namanya? Awalul fil harfu illah. Idza kana ini maf'alun maf'ilun itu kan wazan. Benar. Iya benar. Jadi dalam hal ini memang wazannya sama dengan wazan isim zaman dengan isim makan. Jadi bisa juga kita katakan sighah masdar mim itu sewazan dengan isim zaman dan isim makan. Begitulah dia. Tapi terkait aturannya tadi berbeda ya. Terkait aturannya berbeda. Kapan dia maf'al dan kapan dia maf'il berbeda. Karena isim zaman dan isim makan itu maf'il kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Tapi kalau yang kalau yang mutal akhir Itu mu'tal dan masalah yang mu'tal akhir. Sementara ini mu'tal awal. Dan ini masdar mimi, kalaupun fi'il mudhari'nya yaf'ilu, tetap maf'alun selama dia bukan mu'tal awal. Kan begitu. Selama dia bukan mu'tal awal. Jadi aturannya berbeda sekalipun wazannya sama. Makanya di sini penulis tidak secara langsung mengatakan ya takut apa menjaga kesamaran pemahaman kan ataupun kepanglingan ya, kepanglingan pemahaman. Jadi beliau katakan ya wazannya maf'alun. Maksudnya beliau tidak mengatakan sama ataupun satu wazan dengan isim zaman dan isim makan. Beda dengan isim zaman dan isim makan yang memang bisa dijadikan satu. Kan begitu. Enggak harus ya. Tidak harus dia berupa maful mutlak baru bisa kita buat masdar miminya. Ya masdar mim boleh digunain kapan aja. Contohnya la qad kana li kalamihi mauqi. Di sini kita pakai masdar mim yang mana dia sebagai apa? Sebagai isimnya kana. La qad kana li kalamihi mauqi'un hasanin. Jadi mauqi'un hasanin isim muakhar ya. Isim kana muakhar. Sementara li kalamihi khabar kana muakhar. Muqaddam. Jadi enggak harus sebagai maful mutlak ya. Nah, ini bukan isim zaman dan ini bukan isim makan. Ini masdar. Mauqi' masdar. Bukan isim zaman juga bukan isim makan. Jadi makna mauqi' di sini sama dengan makna mana waq'un ay waq'u hasanin. Kan begitu. Nah demikian. Kemudian kata beliau idza kana al-fi'lu ghayra thulathiyyin kana al-masdaru kana al-masdaru al-mimiyyu ala wazni mudari'ihi ma'a ibdali harfi al-mudara'ati miman madmumatan wa futiha ma qabla al-akhir. Bukan wa futiha ini ya. Ma'a ibdali berarti wa fathi ma qabla al-akhir. Jadi ma'a ibdali harfi al-mudara'ati miman madmumatan wa fathi ma qabla al-akhir. Adapun atau ketika fi'ilnya itu bukan sulasi, bukan terdiri dari tiga huruf, ghayra sulasiyin, idza kana al-fi'lu ghayra sulasiyin kana al-masdaru, maka masdar mimnya kana al-masdarul mimiyu, maka masdar mim dari fi'il yang bukan sulasi tadi ala wazni mudari'ihi. Jadi berwazankan sebagaimana fi'il mudari'nya serta ataupun diiringi ibdalu harfil mudara'ah, merubah huruf mudara'ahnya, mengganti huruf mudara'ahnya menjadi huruf mim yang didhammahkan. Dan ataupun sekaligus ini sembari ya dannya ya. Jadi bukan atau ya. Atau bukan bisa milih, enggak. Dan itu jamak dia. Ngegabung gitu. Dan itu fungsinya ngegabung. Sekalipun memang nanti terkadang terjadi variabel pada makna waw, pada makna dan. Namun makna asli dari dan adalah menggabung, menjamak gitu, menghimpun gitu ya. Walau sesekali ada terkadang dia bervariabel bermakna atau gitu, ataupun pilihan gitu. Demikian. Nah, dan yang ada di sini itu ngegabung ya. Jadi berwazankan fi'il mudhari'nya sembari merubah ataupun menukar huruf mudhara'ahnya menjadi huruf mim yang didhammahkan serta memfathahkan huruf sebelum akhirnya. Ya, serta memfathahkan huruf sebelum akhirnya. Kalau waw ma'iyah. Bentar ya, kalau waw ma'iyah. ibdal harfil mudara'ati miman madmumatan enggak lah kok jumlah ismiyah. Oh, maksudnya waw ma'iyah. Mulai dari waw ma'iyahnya gitu. Iya. Enggak lah. Oh, itu maksudnya jumlah atau repes. Maksudnya maksudnya ke kalimah aja. Oh, iya ke kalimah aja. Iya, ke kalimah saja. Ya ini kan kalimah ini. Fathima qablal akhir ini kan kalimah. Ya kan fathun kan masdar. Fathuma qablal akhir, kemudian ada wawnya. Nah kalau dia waw ataf berarti bacaannya wa fathi ma'a ibdali wa ma'a fathi, kan gitu. Ma'a ibdali wa ma'a fathi. Nah kalau wawnya kita katakan waw ma'iyah wa futiha ma'a qablal akhir. Kalau wa futiha ma'a qablal akhir udah pasti itu ataf lah, bukan waw ma'iyah. Ya, udah pasti dia ataf. Cuma kalau dibaca wa futiha berarti ma'tufnya ma'tufnya jadi bukan jumlah. Kan ma'tufnya ibdal. Kan begitu kan? Jadi mau enggak mau dibaca isim dia. Karena ma'tufnya ibdal kan? Sementara ataf fi'il ke fi'il. Ibdal isim kan? Jadi ya mau enggak mau fa'ta-nya ini pun dibaca masdar juga seperti halnya ibdal. Ma'a ibdali wa ma'a fathi, kan begitu. Jadi berwazankan fi'il mudhari sembari merubah sembari memfathahkan gitu. Kan karena kalau kita baca wa futiha tadi kan awalnya saya juga baca wa futiha cuma melihat ma'tufnya jadi enggak selaras begitu iya. Ya, melihat ma'tuf alaihnya jadi enggak selaras. Nah, tinggal tadi pertanyaannya kalau ini dianggap sebagai waw ma'iyah bisa enggak? Belum nemu saya bantahannya. Jadi kok enggak bisa saya ngebantah ataupun menyalahkan atau mengkritisi untuk dinyatakan ini sebagai waw ma'iyah. Jadi ya ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan wa fathama qablal akhir. Wa fathama qablal akhir. Wallahu alam ya. Coba nanti kita telusuri lagi ya. Ada enggak sisi kelemahan ataupun celah untuk dikritisi jika ini dinyatakan waw ma'iyah? Ya mungkin antum bisa utarakan. Karena saya belum nemu, enggak nemu celah apa namanya? Celah buat disalahin atau dikritisi gitu. Karena mungkin otaknya lagi jendet kan. Cuma udah berusaha saya cari-cari. Ya, sulit saya apa namanya ya? Kalau kayak tadi ketika Pak saya bilang wa futiha itu kan langsung ketemu aja, enggak mungkin kan begitu. Tapi kalau dibaca waw ma'iyah, Pak Saif tadi bilang waw ma'iyah, enggak nemu saya. Enggak, maksudnya enggak bisa saya bantah gitu. Ya, artinya sah-sah saja gitu. Karena memang demikian ya, Pak ya. Nah, seperti dikatakan oleh Ibnu Hisham sendiri, terkadang waw itu ishtirak dia. Bisa dinyatakan sebagai waw ataf, bisa dinyatakan sebagai waw ma'iyah. Ya, silakan lihat di kitab Al-Mughni karangan Ibnu Hisham. Bahkan yang apa seperti misalkan antara hal ya antara hal dengan tamyiz antara maf'ulun bih dengan maf'ul mutlak yaitu bisa ishtirak dia. Jadi suka hati mau bilang maf'ulun bih, suka hati mau bilang hal kan gitu. Ini i'rab itu bisa berbilang. Iya, bisa berbilang. Dengan i'rab yang sama tapi wazifahnya bisa beragam iya. Ya, dengan i'rab yang sama. Bahkan dengan i'rab yang berbeda pun bisa terjadi. Ya seperti baca apa namanya? Bacaan alhamdulillah itu kan ya demikian juga walaupun sekalipun syad ya. Sekalipun bacaannya syad. Wallahu a'lam. Tapi jangan katakan karena kita ngelihat kevariatifan seperti itu kan gitu ya. Lalu jangan pula kita katakan ujung-ujungnya kayak enggak ada kaedah bahasa Arab ini. Enggak, sebenarnya ada kaedahnya, cuma hanya saja kaedah itu memang beragam gitu. Yang kemudian kaedah itu enggak kita kenali sehingga kita ngira, loh kalau ujung-ujungnya semua jadi bisa, capek-capek aja aku belajar kaedah ini kan gitu. Sebenarnya enggak begitu juga ya. Nah, demikian. Ya kadang-kadang mau terbesit seperti itu ya. Bahkan saya sendiri pernah terbesit begitu gitu. Begini bisa, begitu bisa, begini bisa. Ya begitulah deh, ikhwah. Wallahu a'lam. Alasannya benar ya? Hah? Alasannya kan mungkin benar walaupun berbeda. Iya, alasannya dia tepat. Dan itu juga lah yang memberikan konsekuensi ataupun efek ya. Efek perselisihan yang terjadi tengah-tengah mereka. Maksudnya bukan perselisihan dalam permasalahan nahwu, tapi perselisihan dalam permasalahan memahami konteks gitu loh. Pemahamannya. Itu efek dari dia mengirobnya berbeda gitu loh. Bukan masalah perbedaan nahwunya ada juga. Nah, kemudian hasil dari pemahamannya pun nanti bisa berbeda juga gitu loh. Makanya ilmu Islam itu jadinya apa? Banyak sekali gitu loh. Mungkin ini semacam sudah sunnatullah ya, yang memang supaya umat Islam itu punya tugas buat ta'allum gitu ya, buat belajar kan gitu. Karena kalau enggak kan enggak belajar ya. Isyarat kesana. Iya, isyarat kesana benar. Jadi ada isyarat kesana. Ya bayangin aja, ada ilmu jarah, ada ilmu ta'dil, ada ilmu mustalah hadis. Yang dahulu kan itu semua enggak ada. Ada ilmu tajwid. Dahulu enggak penting kan gitu. Maksudnya enggak ada itu, enggak kenal mereka. Termasuk ilmu nahu benar, termasuk ilmu nahu. Ya, kok bisa jadi ada ilmu nahu kan gitu. Ya begitulah dia. Wallahu a'lam. Gara-gara salah ngomong benar. Ya itu ya, iya benar. Kalau seandainya ya andai kata orang Arab masih terus menjaga kefusahan bahasa mereka, maka ini enggak penting, enggak perlu. Kita cukup dengarkan saja bahasa mereka selesai. Kemudian kita ikutin. Tapi karena kefusahan sudah tidak terjaga lagi, yang bisa memberikan efek negatif terhadap pemahaman kepada Quran dan Sunnah, ya akhirnya nanti akan liar, kan gitu ya. Yang sudah diterapkan saja kaedahnya, faktanya tetap terjadi perselisihan. Konon lagi tidak diterapkan kaedah, kan gitu. Apalagi jika diterapkan bahasa amiyah, ya pemahaman bahasa amiyah, kita terapkan pemahaman tersebut kepada Quran, ya udah jadi banyaklah tafsirnya sehingga bisalah kita jadi liberal kan gitu. Kacau jadinya kan. Nah begitulah ikhwah, wallahu alam. Jadi memang untuk mengenali ilmu nahwu ini ya, sependek yang saya amati itu memang enggak cukup dengan kitab Mulakhas ini aja, bahkan tidak cukup dengan kitab Syarah Ibnu Aqil doang. Jadi harus ada banyak kitab-kitab lain yang antum baca supaya punya wawasan dan wawasan yang luas lah gitu ya, wawasan dan literasi ataupun referensi yang luas. Wallahu a'lam. Ya supaya bisa bisa memaklumi dan memahami itu semua gitu. Kalau enggak ya memang kita akhirnya gitu ya, seperti yang pernah terjadi di saya. Ya ngapain aku belajar kalau kayak gini? Ya pernah terbesit seperti itu ya. Ngapain ku bahas ini kan? Namun setelah dipelajari lebih dalam lagi, ternyata ya tetap memang penting gitu. Tetap perlu lah. Wallahu a'lam. Ya jadi intinya kalau dia berwazankan kalau dia itu fiilnya bukan fiil sulasi, maka masdar mimnya itu seperti fiil mudhari'nya, hanya saja dengan merubah huruf mudhara'nya menjadi huruf mim ya, karena memang masdar mimi, dan disertai memfathahkan huruf sebelum akhirnya. Contohnya seperti apa? Qultu lahu ilal multaqa ay ilal iltiqa. Jadi multaqa itu bermakna iltiqa, bukan isim zaman dan bukan isim makan. Dan juga bukan isim maf'ul. Karena isim zaman, isim makan, isim maf'ul dari sulasi ataupun dari ghairu sulasi itu wazannya sama. Isim zaman, isim makan, isim maf'ul dari ghairu sulasi wazannya sama. Nah, tambah satu lagi, wazannya sama dengan masdar mimi. Jadi di ghairu sulasi ada empat wazan, ada empat sirah yang wazannya sama. Masdar mimi, isim maf'ul, si isim zaman, isim makan, wazannya sama. Yang ghairu sulasi ya, yang ghairu sulasi. Sementara kalau yang sulasi itu yang wazannya sama tiga, masdar mimi, isim zaman, isim makan. Sebenarnya isim Allah pun hampir mirip ya. Karena isim Allah cuma kasrahnya aja enggak ya. Kan maf'alun, maf'alun, mif'alun kan gitu ya. Maksudnya mimnya kasrah. Sementara kalau yang isim zaman dan isim makan mimnya fathah. Ya, hampir mirip juga sebenarnya yang isim Allah. Demikian. Nah, kalau di ghairu sulasi itu isim Allah sudah enggak ada lagi ya. Wallahu a'lam. Kemudian malhudah. Qadatu zad. Salah ya bacaan qadatu zadu. Yang benar apa? Qadatu zadu. Salah. Yang benar? Qadatu zadu. Itu yang benar ya. Ya, jadi bukan qadatu zadu. Saya tadi kok apa ganjil ngucapinnya qadatu zadu. Iya, jadi bacanya qadatu zadu. Iya, itu kan mutajanisain ya. Karena dal dan ta itu satu makhraj. Iya, qadatu zadu. Qadatu zadu 'ala al-masdaril mimi ta'un marbutatun fi akhirih. Nah, ini dia. Catatan penting. Terkadang di sini beliau katakan terkadang itu ditambahkan kepada masdar mim ya, terkadang ditambahkan kepada masdar mimi tak marbutah di akhirnya ya pasti ya. Karena tak marbutah enggak pernah ada di tengah-tengah. Apalagi di awal ya. Nah, demikian. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah terkadangnya ini sifatnya qiyasi atau sana'i? Ini yang saya enggak tahu. Ya. Kalau memang terbukti qiyasi, berarti yang manapun itu masdar mimnya, maka silahkan kalau mau ditambahkan ta marbutahnya. Tapi saya sekilas saya memahami ucapan beliau ini sifatnya sama'i, tidak qiyasi. Wallahu a'lam. Jadi ya hanya lafaz-lafaz tertentu saja yang bisa ditambahkan tak marbutah. Apa lafaz-lafaz tertentu tersebut sama'i? Wallahu a'lam. Tapi ini enggak saya pastiin ya, karena di sini beliau juga tidak menegaskan. Ya. Namun pemahaman sekilas saya terhadap ungkapan beliau qad tuzadu ya mengindikasikan bahwa ini sama'i. Wallahu a'lam. Silakan pastiin ya. Saya juga belum merujuk ke buku-buku yang lain apakah ini sama'i atau qiyasi. Tapi kalau memang ini terbukti qiyasi, maka yang manapun itu boleh. Misalkan mauqi' tadi. Maka mauqi'ah kan begitu. Atau ma'rad tadi, maka ma'radah. Ya kalau memang dia qiyasi. Tapi kalau dia sama'i berarti cuma lafaz-lafaz tertentu seperti mahabbah saja yang bisa, mau'idhah saja, manfaah saja, mafsadah saja. Nah, ini manfaah dan mafsadah bukan isim zaman, bukan isim makan, melainkan masdar mimi. Nah, demikian. Al-masdarus sina'i, yang poin kelima. Masdar baru lagi. Atau masdar jenis lain lagi. Itu al-masdarus sina'i. Al-masdarus sina'iyu ismun talhaquhu ya'un nisb. Iya, ismun talhaquhu ya'un nisbi taliha ta'ut ta'nisi liddalalati 'ala al-ma'na liddalalati 'ala ma'na al-masdar. Mithlu insaniyah, ishtirakiyah, hurriyah, wataniyah, mas'uliyah, wahashiyah. Bukan wahashiyah nih, wahshiyah, afwan ya, wahshiyah. Nah, masdar sina'i itu ialah ya, masdar sina'i itu adalah isim. Sighah masdar pasti isim ya. Adalah isim, tapi isim yang bagaimana? Isim yang isim yang nempel gitu ya. isim yang nempel padanya yaun nisab. Isim yang nempel padanya yaun nisab. Taliha. Nah, ini kalau kita Indonesiakan, ya kalau kita Indonesiakan biasanya juga pakai yang lagi. Tapi bukan berarti ketika kita maknai yang, kita bisa katakan bahwa jumlah fi'liyah taliha adalah jumlah na'tiyah. Karena kalau dia jumlah na'tiyah, maka man'utnya mana? Kita katakan man'utnya ya'un nisab. Mustahil. Karena ya'un nisab ma'rifah. Kenapa dia bisa ma'rifah? Karena dia diidhafahkan kepada ma'rifah, yaitu an-nisab. Kan begitu? Nah, lalu kira-kira jumlah ini jumlah apa? Maka pilihannya adalah tinggal jumlah, jumlah haliyah, dalam keadaan. Walaupun kalau kita Indonesiakan, ya gak ada masalah, silahkan mau pakai yang. Jadi isim yang nempel kepadanya, ya, yang nempel di dia, ya'un nisbah. Yang nempel di dia, ya'un nisab. Yang, ya pakai yang lagi, sukati. Atau ya sesuai dengan kaedahnya, atau sesuai dengan wadifahnya. Dalam keadaan, ya terserah. Atau sambil. Ya kena gak? Hah? Ma'rifah, iya. Benar. Iya. Inilah dia. Iya. Nah, demikian. Jadi sambil ataupun yang diikuti oleh ta'ut ta'nis, ya, yang diikuti oleh hanya kembali kepada ya'un nisab, yang ya'un nisbahnya diikuti, ya. Jadi makanya saya bilang tadi kalau kita Indonesia kan mau pakai yang nggak ada masalah. Tapi ingat, ketika kita mengi'rabnya, kita tidak bisa katakan jumlah taliha adalah jumlah na'tiyah. Ya, itu ya. Kalau karena bahasa Indonesia itu terserah ya, selama pemahamannya tidak lari dari dari bahasa Arabnya, itu nggak ada masalah. Sebab kan tatanan kita dengan tatanan mereka kan bisa berbeda, kan begitu. Tatanan bahasa kita dengan mereka kan bisa berbeda. Iya, nggak paham kalau iya betul. Kalau kita terlalu harfiah menerjemahkannya, ya itu bisa kadang-kadang kesulitan madu memahaminya. Bahkan kita pun kesulitan memahaminya. Iya. Nah, itulah dia. Baik, jadi nggak ada masalah ya, silahkan. Nah, baik. jadi yang nempel pada masdar sina'i tersebut ya'un nisbah yang diikuti oleh ta'ut ta'nis untuk menunjukkan atas makna masdar. Untuk menunjukkan atas makna masdar. Jadi langsung diikutkan ta'ut ta'nis. Jadi berarti masdar sina'i tidak cukup hanya dengan menyertakan ya'un nisbah. Mesti diikuti oleh ta'ut ta'nis. Itulah dia yang disebut dengan masdar sina'i. Jadi kalau misalkan insaniyun saja berarti gak bisa. Mafhum dari pernyataan ataupun penjelasan beliau. Misal Muhammadiyun, itu nisbah beneran. Tidak bisa dikatakan apa? Salafiyun, tidak bisa dikatakan apa? Masdar sina'i. Tidak bisa dikatakan masdar sina'i. Yang masdar sina'i, ya ya'un nisbah serta ta'ut ta'nis. Iya. Nah, begitu. Seperti contohnya insaniyah, ishtirakiyah, barulah dia bisa dikatakan masdar sina'i. Tapi kalau salafiyun, athariyun atau yang sebagainya lah, ya kan gitu. Maidaniyun, nah itu bukan masdar sina'i. Demikian. Wallahu a'lam. Ya. Yeah. Satu lagi lah ya. Yang nabawiyah itu masdar sina'i nabawiyah. Iya. Iya, itu masuk ke masdar sina'i. Nabawiyah. Masdar apa namanya? Ya, masdar sina'i namanya, masdar buatan. Heeh. Nah. Nabawiyun. Baik, ismul marrah wasmul hay'ah. Ini namanya berubah ya. Tapi lihat definisinya. Ismul marrah masdarun. Sekalipun namanya enggak lagi pakai nama masdar gitu ya. ya namanya berubah jadi ismul marrah. Tapi lihat definisi yang datang dari beliau, ismul marrah masdarun adalah masdar. Ya, jadi itu juga masdar sebenarnya. Baik. Saya kira mungkin penamaan tidak digunakannya penamaan masdarul marrah karena meninjau kepada sisi lafaz ya. Meninjau kepada lafaz yang memang kemungkinan ya itu tidak cocok jika dikatakan masdarul marrah ya, yang pas adalah ismul marrah. Yang pas adalah ismul marrah. Karena sebenarnya masdar sendiri sudah merupakan sifat dari naat yang sudah dibuang kan begitu. Sebenarnya demikian, wallahu alam. Tapi kalau kayak al-masdarus sina'i, karena as-sina'i ya, itu sebagai sifat bagi al-masdar. Al-masdarul mimiyu, al-mimiyu adalah sifat bagi al-masdar. Tapi kalau ismul marrah, al-marrah mudhafun ilaih bagi isim. Nah, kalau kata isimnya kita ganti masdar, berarti al-marrah itu jadi mudhaf ilaih bagi masdar. Nah, dari sisi lafaz ataupun dari sisi makna kemungkinan itu tidak sesuai ya, enggak kena ataupun tidak cocok mungkin. Sehingga iya, karena marrah bukan sifat gitu. Wallahu alam ya. Sehingga akhirnya beliau pun dan rata-rata mereka juga menamakan ini dengan ismu marrah. Wallahu alam, tapi saya memang kayaknya belum terdengar di telinga saya ungkapan masdar marrah gitu loh. Oh, pernah dengar ya? Iya. Oh, masdar hayya pernah dengar ya? Oh, iya ada ya? Oh, di qayr sarfi. Oh ya, ada masdar hayya. Dan dalam bentuk susunan idhafah. Dalam bentuk susunan idhafah. Oh, cuma nanti pastiin lagi ya, Pak ya. Ya, nanti pastiin ya. Iya. Yeah. Tapi ya kita pokoknya kita bacakan yang tertera dulu lah ya. Nanti tunjukkan ya Pak ya, insyaallah. Ismul marrah wasmul hay'ah. Nah, ismul marrah kata beliau masdarun yadullu ala wuqu'il hadatsi marratan wahidatan. Jadi ismul marrah itu adalah masdar tapi menunjukkan terjadinya kejadian tersebut, berlakunya kejadian tersebut sekali. Itu kata beliau marratan wahidatan. Wa yakunu ismul marrah wa yakunu ismul marrati ala wazni fa'latan ala wazni fa'latin idza kana al fi'lu sulathiyan, kalau fi'ilnya sulasi jadi wazannya fa'latan fa'latun kalau fi'ilnya sulasi wa ala wazni al masdari biziyadati ta'in fi akhirih in kana ghairu sulasiyin, dan kalau fi'ilnya bukan sulasi cukup mudah ya, seperti masdarnya dia, masdar si fi'il tersebut hanya tinggal tambahkan saja ta marbutah di akhirnya, selesai. Tapi kalau dia fi'ilnya sulasi, mau gimana pun bentuk masdarnya, mau julus, mau qiyam, mau qira'ah, mau apapun masdarnya, maka ikutkan ke wazan fa'lah kalau fi'ilnya sulasi. Tapi kalau fi'ilnya ghairu sulasi, itu sama kayak wazannya, sama kayak masdarnya. Tinggal ditambahkan saja, tak marbutah di akhirnya. Nah, demikian. Itu yang namanya masdar marrah. Yaitu apa? Masdar ismu marrah. Yang masdar yang menunjukkan berlakunya kejadian tersebut sekali. Tapi bukan berarti tidak bisa kita musannahkan. Bisa ya, dan bisa kita jamakkan. Berarti kalau kita musannahkan, ya berarti jadinya dua kali. Kalau kita jamakan ya tergantung bilangannya. Kalau 3 berarti 3 kali, kalau 4 kali dan seterusnya. Nah, demikian. Contoh akal tu aklatan. Berarti dia makannya cuma sekali. Tapi kalau misalkan dia katakan akal tu aklata ini, berarti dia makannya 2 kali. Kalau dia katakan akal tu arba'u aklatin, berarti dia makannya 4 kali kan gitu. Kalau dia katakan akal tu arba aklatin, berarti dia makannya 4 kali. Nah, demikian. Daraftuhu darbatan. Kalau dia katakan daraftuhu darbataini, berarti 2 kali dia mukulnya. Kalau dia katakan daraftuhu khamsa darabatin, berarti dia 5 kali mukulnya dan begitu seterusnya. Nah, untuk yang ghairu tsulatsi tinggal tambahkan saja ta marbuta seperti intilaqa intilaq intilaqatan. Ya, intilaqatan. Ini gara-gara ada huruf apa namanya? Huruf tafkhim ya, huruf mufakhama. Jadi lamnya pun jadi ikut la ya. Dua-dua soalnya digampit oleh huruf oleh dua huruf mufakhama. Ya ta mufakhama, qaf mufakhama kan begitu. Jadi intila intila ya intilaqatan ya. Jadi intalaqa intila intilaqatan. Karena bukan bahasa kita ya, jadi enggak refleks. Coba Mas, Mas apa Mas Gulam, coba bacakan Mas. coba tes bacakan. Intalaqa itu tadi intalaqa. Iya, intalaqa mulai dari intalaqanya, intalaqa. Intalaqa. Heeh. Iya, yang tilaqatan, masya Allah. Baik, yang talakang tilaqatan, ya demikian. Akramtu ikramatan, ya, jadi pokoknya tinggal tambahkan saja ta marbutahnya untuk menunjukkan dia itu ismul marrah. Sementara ismul hayah juga masdar, ismul hayah juga masdarun yadullu ala hayatil fil. Kalau tadi yadullu ala wuku'il hadas marratan wahidatan atau yadullu ala marratil fi'l. Ya, kalau di buku yang lain begitu ya, yadullu ala marratil fi'l. Nah, kalau kalau ismul hayah yadullu ala hayatil fi'l. Nah, begitu. Wallahu alam. Hina wuqu'ihi. Ya, jadi begitu ketika terjadinya fi'l tersebut. Berarti ya kalau di atas yadullu ala marratil fi'l hina wuqu'ihi. Ya, tambahkan saja begitu. Ketika terjadinya fi'l tersebut, ketika berlakunya fi'l tersebut. wa yakunu ismul hay'ah wa yakunu ismul hay'ati ala wazni fi'latin. Jadi bedanya sedikit saja, fa'lah sama fi'lah. Fa'lah marrah, fi'lah hay'ah. Idza kana thulatsiyan. Nah, kalau bukan thulatsi, wala shighata qiyasiyatin li ghairi thulatsi. Jadi tidak ada shighah qiyasiyah untuk selain thulatsi. Nah, demikian. Ya. Nah, jadi mafhumnya ya, mafhum dari ucapan beliau wala shighata qiyasiyata ya wala shighata qiyasiyata li ghairi thulatsi, mafhumnya ya, mafhum dari ucapan beliau itu seperti mengisyaratkan adanya shighah sama'iyah. Wallahu a'lam. Tapi kalau enggak salah saya di Mukhtarat ya atau mungkin di buku yang mana pernah saya baca juga, ismul hay'ah tidak muncul dari selain fi'il sulasi. Kalau enggak salah saya ada lafaz seperti itu ya. Berarti nah kalau dari ungkapan tersebut, baik itu yang qiyasi apalagi kan ya, maupun yang sama'i gitu. Namun kalau bahasa beliau ini mengindikasikan ada apa namanya? Ada ismul hay'ah sama'i bagi fi'il ghairus sulasi. Wallahu a'lam. Ya, mafhumnya demikian ya. Setuju, sepakat kan? Karena kan bahasa beliau wala shighata qiyasiyata li ghairis sulasi. Ini seperti memberikan pemahaman berarti ada di sana shighah sama'iyahnya. Wallahu a'lam. Sayangnya enggak dia tegaskan ya. Ya tapi mafhum ya, itu bisa jadi dalil ya. Kalau dalam usul fiqih kan gitu, makanya kan ada mafhum mutabik, ada pembahasan mafhum mukhalafah kan gitu. Mafhum dapat dijadikan hujjah. Itu apa namanya, kalau dalam usul fiqih metode di dalam istimbat ya, jadi metode di dalam istimbat. Sama seperti misalkan ada enggak kan gitu ya, keharaman tidak sholat, tunjukkan dalilnya kan gitu. Nah, orang yang bilang bahwa tidak sholat itu haram, dia bilang dalilnya ada dari Quran kan gitu. Apa dalilnya kan gitu, bahwa haram tidak sholat kan gitu. Atau apa namanya, haram tidak puasa kan ya. Ya, dalilnya adalah apa? Dalil perintahnya gitu. Ya, dalilnya ya dalil perintahnya. Ya, dalil perintahnya itulah yang menjadi dalil haramnya tidak puasa gitu. Ya, itulah mafhumnya. Nah, demikian. Tapi begitu pun coba ditelaah lagi ya. Contohnya seperti nadhartu ilaihi nidratal ha'ir. Ya. Ha'ir apa ikhwah? Ada yang tahu? Ha'ir. Ini pokoknya jenis lah ya. Intinya ha'ir ini jenis ataupun sifat gitu ya. Orang-orang yang apa gitu ya, ha'ir ini. Ya, kira-kira begini, dia aku melihat ya, aku melihatnya sebagaimana penglihatan si ha'ir ya. Kira-kira. Hah? Tidak tegas, tidak pasti. Sebagaimana orang yang ragu. Ya, ya kan gitu ya. Jadi, aku melihatnya ya, itu dengan penglihatan orang yang ragu gitu ya. Jadi ya penglihatannya tidak pasti. Jalas tujil satal ulama, aku duduk sebagaimana duduknya ulama. Ya kan kira demikian. Ini namanya mas ismul hai'ah. Amalul masdar. Ini terakhir sebenarnya ini. Oh enggak juga sih, enggak terakhir. Jadi kita sambung pertemuan berikutnya aja lah ya. Masih ada dua lagi ya. Maksudnya terkait masdar itu masih ada dua poin lagi baru masuk ke isim mushtaq. Ya insyaallah. Si panjang lagi ya. Insyaallah selesai lah ya. Dua poin ini pada pertemuan berikutnya. Wabil Oh iya ya, benar. Iya, setuju saya pak. Salah saya. Jadi laqad kana li kalamihi mauqi'un hasanun. Ya, bukan mauqi'u hasanin ya. Iya benar-benar, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, apa namanya tuh, masih belum reflek terhadap sifat musyabbah. Iya benar. Ini na'at ini ya. Mauqi' hasanin. Mauqi'un hasanun. Ya. Jadi maknanya waq'un hasanun. Kepastian yang baik. Laqad kana li kalamihi mauqi'un hasanun. Ataupun waq'un hasanun. Kejadian yang baik ataupun apa ya? Keberlakuan yang baik begitu ya. Iya, na'at itu memang. Bukan nama orang ya. Karena enggak mungkin waq'un hasanin ya. Waq'un kan kejadian si Hasan. Enggak mungkin ya. Memang iya, kejadian yang baik itu. Ya sifat insyaallah, wallahu a'lam. Enggak ya. Ya benar lah. Enggak mungkin ya, benar ya. Ya ini apa ini? Sifat musyabbah, bukan nama orang ini. Ya bukan nama orang ini. Walau memang kalau apa namanya, kalau kita cari dhamir apa a'id dari dhamir a'idnya si ha yang ada li kalamihi, yaitu kembalinya ke mungkin ke ungkapan-ungkapan sebelumnya ya, atau ke zihirnya si mu'allif lah begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ya, ahsan ta Pak Said. Oh ya, ada yang mau saya tanya tadi. Cuma kelewatan itu idza kana al fi'lu ghayra thulathiyin kana al masdar. Idza kana al fi'lu ghayra thulathiyin kana al masdaru al mimiyyu ala wazni mudari'ihi. Idza kana, mana khabarnya kana Pak Rudi? Thank you. Idza kana, mana khabarnya kana di situ? Miman. Miman. Yang mana tuh? Oh, idza kana al-fi'lu ghaira thulatsiyyin, kana al-masdarul mimiyyu 'ala wazni mudharihi. Yang itu. Ketemu? Garis kedua dari poin keempat. Iya. Yang apa namanya? Garis kedua dari poin yang keempat. Nah, kan ada itu idza kana al-fi'lu ghaira thulatsiyyin kana al-masdarul mimiyyu 'ala wazni mudharihi. Dapat? Nah, idza kana, mana khabarnya kana? Di awal-awal kan ada kata-kata idza kana, mana khabarnya si kana? Idza kana al-fi'lu ghayra thulatsiyyin kana al-masdarul mimiyyu 'ala wazni mudhari'ihi. Ghayra thulatsiyyin. Baik, jadi khabar dari kana adalah ghayra. Kalau memang khabarnya ghair, berarti ghayra bacanya ya. Ya, ghayra thulatsiyyin. Baik, lalu mana isimnya kana, Mas Khaidir? Kalau memang khabarnya si kananya adalah ghairu thulatsiyyin, mana isimnya si kana yang ada di idza kana? Isimnya jumlah fi'li ya? Isim kana? Oh, al-fi'lu. Taib, iya, ahsanta. Jadi berarti isimnya kana adalah al-fi'lu, khabarnya kana adalah ghairu thulatsiyyin. Nah, berarti kan udah selesai itu. Isimnya udah ada, yaitu al-fi'lu. Khabarnya sudah ada, yaitu ghairu thulatsiyyin. Lalu ngapain di setelahnya ada fi'il kana? Mas Gulam. Kan udah selesai itu. Bahwa al-fi'lu adalah isimnya kana. Ghairu thulatsiyyin adalah khabarnya kana. Terus kok muncul fi'il lagi setelahnya, yaitu kana? Hah? Iya, santa. Jadi fi'il kana adalah fi'il fi'lul jawab. Yang fi'il syaratnya adalah Mas Gulam. Iya, kana yang di depan ya. Kana yang pertama. Jadi kana yang kedua adalah fi'il jawab dan kana yang pertama adalah fi'il syarat. Iya. Jadi harus ditelusuri tetap ya. Kalam udah selesai, kok ada lagi yang lain? Ngapain di situ dia? Kan itu harus ditentukan wazifahnya. Kan begitu. Nah, cuma pertanyaannya kan berarti kana beserta isimnya, kana yang kedua beserta isimnya beserta khabarnya, berarti kan jumlah lagi tuh. Nah, kira-kira jumlah apa itu? Di situ. Pak Saif. Iya. Beserta isim dan khabarnya. Iya, kana yang kedua beserta isimnya beserta khabarnya, apakah dia punya mahal dari i'rab atau enggak punya mahal? Apakah jumlahnya punya mahal atau enggak punya mahal? Jumlah jawab punya mahal atau enggak punya mahal? Punya mahal ya? Berarti fi mahali apa? Fi mahali jazmin. Baik, begitu ikhwah. Idza ada min adawati syarat lakinnahu ghairu jazimin. Jadi idza itu memang termasuk alat-alat syarat, hanya saja dia tidak menjazmkan. Ya, jadi idza tidak menjazmkannya, berarti la mahalla lahu minal i'rab. Jadi jumlah fi'liyah kana la mahalla lahu minal i'rab. Nah, demikian. Mahalnya ya, karena Kalau kita bilang fi mahalli amilnya enggak ada. Karena idza laisa amil, kan gitu. Laisa amilan. Wallahu alam. Nah, demikian. Ada pertanyaan ikhwah? Kalau enggak ada kita tutup. Miman jadi ah. Jadi apa? Khabar bermaksud karena itu dua. Miman. Yang mana? Yang mana tuh? Oh, ma'aib. Ma ibdali harfil mudhara'ati miman mafmumatan, itu sebagai maf'ulun bih. Dari mana Mas Khidir? Masdar. Iya. Dari masdar ibdal yang nanti akan kita bahas, yaitu amalul masdar. Amalan masdar. Jadi ibdal adalah masdar. Masdar dari abdala yubdilu, kan abdala ibdal masdar. Namun di sini masdarnya beramalan seperti amalan fiilnya. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas di amalul masdar. Di mana dia apa? Menasabkan miman maf'ulun bih. Ibdalu harfil mudhara'ati miman. Jadi khabar kanannya sifat jumlahnya. Ala wazni. Iya, khabar kanannya ala wazni mudhari'ihi. Ma'a itu muta'alik. Zorof ya. Ma'a itu zorof. Iya. Ma'a adalah isim zorof. Jadi ma'a ibdali harfil mudara'ati miman matmumatan. Ini kalau aslinya pun ya. Kalau aslinya ini adalah maf'ulun bih kedua ini. Aslinya miman adalah maf'ulun bih kedua. Maf'ulun bih pertamanya apa? Harf, iya, itu maf'ulun bih pertamanya. Cuma di sini sebagai mudhofun ilai. Iya. Ya, sebagai mudhofun ilai dari ibdal. Adapun miman, ya itulah yang dia tetap jadi, yang dia tetap jadi maf'ulun bih. Takdirnya abdala. Iya, berarti abdala syakhsun, kira-kira begitu. Jadi seseorang mengganti atau kitalah di situ, ya kan? Abdalna, kita mengganti abdalna harfal mudhara'ata miman matmumatan, ya begitulah dia, itulah aslinya, kita mengganti huruf mudhara'ah dengan mim yang didhammahkan, itulah asalnya. Wallahu'alam. Nah, pertanyaan bagus Pak Saif, ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Nah, jadi sama kasusnya seperti wafat hima. Ya, wafat hima qabla al-akhir. Fatah mudhaf, ma mudhafun ilaih. Fi mahalli jarrin. Tapi sebetulnya ma itu adalah maf'ulun bih. Sebenarnya ma adalah maf'ulun bih. Karena memang kondisi ma adalah kondisi yang difathah, yang difathahkan. Ma qabla al-akhir itu adalah kondisi yang difathahkan. Nah, begitu. طيب وبالله التوفيق والهدايه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين